Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوان في الدين حفظني وحفظكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan sore ini kita banyak mendapatkan nasihat, kita banyak mendapatkan wejangan dari Al-Ustadz Muhtar Hafizahullah Ta'ala. Semoga dengan berbekalkan nasihat-nasihat beliau semakin menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keimanan dan ketakwaan yang ada pada seseorang menurut ahli sunnah wal jamaah tidak cukup dengan diyakini tok, tidak cukup dengan diucapkan tok, akan tetapi yang juga harus dibuktikan dengan anggota badannya, direalisasikan dengan apa yang dipanggil dari konsekuensi keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang paling penting dan pokoknya. Jangan sampai seseorang dalam ia berislam sebatas hanya yakin, sebatas hanya di lisan saja, akan tetapi pembuktian keimanan menggunakan anggota badan, pembuktian keimanan menggunakan apa yang dimiliki dari konsekuensi keimanannya. Ikhwanul Fiddin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore ini sejenak kita mengingat kembali kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan bagi kita semua untuk mengingatnya dan mensyukurinya. Harapannya dengan kita mensyukuri akan tambah semakin besarlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pada mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatannya. Tapi sebaliknya, jika kalian ingkar, jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka ingatlah sangat amat pedih azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan daurah yang akan berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 16, daurah masyayikh, dan juga nanti daurah umumnya di Masjid Agung tanggal 9 dengan tanggal 10-nya, maka kami selaku wakil dari teman-teman panitia menghimbau kepada ikhwah seluruhnya untuk bareng-bareng mengamalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasiddu ba'dhum ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain bagikan satu bangunan, saling menguatkan, saling bantu membantu, sehingga berdasarkan hadis ini, saudara-saudara kita yang duduk di kepanitiaan, terlebih khusus yang ada di Jogja, demikian pula yang ada di Bantul, mereka sudah mulai beberapa kali rapat, bahkan terkadang kalau rapat itu sampai jam 1, bahkan ada di antara mereka pulang jam 2 dan seterusnya. Artinya mereka sudah mulai berupaya dan berusaha untuk bagaimana agar daurah itu berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar sebagaimana sebelum-sebelumnya atau lebih lancar dari yang sebelumnya. Maka kami menghimbau dari ikhwah seluruhnya untuk juga membantu bagaimana menciptakan kelancaran dari acara daurah tersebut, karena tidak akan mungkin kita bisa menjalankan daurah yang sebesar itu tanpa bantuan dari antum-antum semua, yang tentunya semua ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan melewati uluran tangan antum-antum semua, bantuan antum-antum semua, baik bantuan berupa tenaga, bantuan berupa biaya, atau bantuan-bantuan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan waktu yang lima sebelum datangnya masa yang lima. Di antara perkara yang lima tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghinaka qabla faqrik." Manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Gunakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian berupa kelonggaran. Setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pada kesempatan-kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan tentang faedah dan manfaat dari daurah nasional yang biasa kita adakan, itu tidak diragukan lagi. Bagaimana dengan adanya daurah tersebut yang sebagai ajang silaturahmi dari ikhwah yang ada di Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia berkumpul jadi satu, sehingga menambah semakin kuatnya keimanan dengan suasana yang menyenangkan. Demikian pula dengan adanya daurah tersebut yang akan menjadikan terurainya banyak problema yang ada di negeri kita, terlebih khusus problema-problema dakwah yang kita hadapi. Apakah problema yang terjadi antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya, dengan diundangnya masyaikh, kemudian mereka dijelaskan duduk permasalahannya, kemudian rampung, akhirnya bagus keadaannya? Atau problema yang terjadi antara ustadz dengan ikhwannya, problema yang terjadi antara dakwah salafiyah secara umum dengan masyarakat, dengan bimbingan mereka para ulama, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Karena para ulama ketika menjawab satu pertanyaan dan mereka melihat langsung di depan matanya, tentunya itu berbeda dengan cuman sebatas bertanya lewat telepon, ya Syekh tempatnya ini begini dan begitu. Tentunya jawaban akan berbeda. Laisal khabar kal muayyan, katanya. Yang namanya khabar itu tidak seperti ketika melihat langsung. Sehingga tentunya jawaban pun juga bisa jadi beda. Maka dengan didatangkannya para masyaikh di negeri kita, melihat langsung kondisi Islam di negeri kita, bisa menjawab dengan lebih tepat. Demikian pula dengan adanya daurah itu sebagai perantara untuk lebih mendekatkan antara kaum salafiyin dengan ulatul umur atau penguasa, pemerintah. Karena dengan adanya daurah ini, kita berupaya untuk tertib dalam mencari istilahnya surat izin, mulai dari RT, kemudian dukuh, lurah, camat, terus sampai ke Mabes Polri. Semuanya dijalani. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Artinya dengan adanya daurah itu kita tambah semakin dekat dengan mereka. Oh, kalau cah-cah jenggoten katoke cingkrang, itu ternyata do tertib-tertib ini. Mau datang ke Pak RT, mau datang ke Pak Duku. Karena sebagian mereka beranggapan bahwa kalau sudah jenggoten, kemudian pakai jubah, celananya di atas mata kaki, itu serem, musuh pemerintah. Di sebagian mereka beranggapan demikian. Maka dengan adanya daurah ini, alhamdulillah, sebagai wasilah untuk kita berhubungan dengan mereka. Dari sisi ini, ditambah lagi dari sisi kita mengenalkan para ulama kepada penguasa. Ternyata guru-guru besar mereka itu juga masya Allah mau istilahnya mendatangi rumah Pak Bupati, mau mendatangi rumah yakni pejabat, sebagaimana daurah-daurah yang sebelumnya, bagaimana Syekh Abdullah Al-Mar'i ketemu dengan Pak Idam Samawi, bagaimana Syekh Bukhari, kemudian Syekh Badr. Alhamdulillah kita bisa antarkan mereka untuk bertatap muka langsung dengan ulatul umur. Yang ini merupakan dakwah yang sangat azim asarnya atau pengaruhnya. Kecurigaan yang bertahun-tahun itu hilang dengan diadakannya ziarah terhadap mereka, dengan saling tatap muka dengan mereka. Barakallahu fikum. Demikian pula dengan adanya daurah, berapa banyak kitab-kitab yang telah dikaji oleh masyayikh di hadapan ustad-ustad kita. Sehingga tentunya dengan adanya daurah ini tambah semakin menambah pengetahuan ustad-ustad kita akan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga tambah semakin kita itu mantap untuk mendengarkan ilmu dari ustaz-ustaz kita. Ditambah lagi perkara yang penting, beberapa kerancuan atau syubhat yang ada di sebagian orang. Gak mau ngaji kalau tidak dengan ustadz yang belum pernah ke luar negeri belajar langsung dengan syekh, gak mau ngaji. Ini ada sebagian ikhwah yang demikian. Wah, saya gak mau ngaji, wong dia belajarnya cuma di Indonesia tok. Gak mau ngaji, dia belajarnya cuma dengan ustadz lokal. Maka hal ini akan tertepis dan hilang. Ustadz-ustadz kita belajar dengan syekh, Syekh Bukhari, ustaz mereka, Syekh Badr, syekh mereka, Syekh Khalid Ad-Dhafiri, syekh mereka, kemudian Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Salim Bamuhris, Syekh Abdullah bin Saltik, Syekh Ali Al-Haddari, dan banyak sekali itulah syekh-syekh mereka, ulama-ulama mereka. Karena ustadz-ustadz kita langsung ketemu, bertatap muka, belajar di hadapan mereka. Sama dengan yang di luar negeri sana. Sehingga tentunya ini adalah manfaat yang amat sangat besar dengan diadakannya daurah tersebut. Demikian pula dengan adanya daurah tersebut, kita mengenalkan ikhwah salafiyin, mendekatkan ikhwah salafiyin dengan ulama'nya. Karena selama ketika tidak ada daurah, ya mereka ngajinya cuma dengan ustaz terus, tidak ngerti bagaimana ulama. Maka dengan adanya daurah itu mendekatkan ikhwah salafiyin dengan ulama'nya, mendekatkan ikhwah salafiyin dengan syekh-syekh mereka. Tidak cuma kabarnya, guru saya itu begini dan begitu. Ya, sekarang bisa lihat langsung. Artinya bahwa manfaat daripada daurah ini sudah tidak diragukan lagi. Sehingga karena saking besarnya manfaat dan faedah yang didapat dari daurah ini, maka tentunya orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, membantu terselenggaranya daurah tersebut, akan besar pula ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan besarnya maslahat yang diperoleh, maka tentunya akan tambah semakin besar ganjaran yang akan didapatnya. Ikhwanu fiddin, barakallahu fikum. Sehingga pada kesempatan kali ini kita ulangi lagi, kita kembali mengingatkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqun nar walau bisikit tamratin, takutlah kalian dengan neraka Allah Subhanahu wa taala sekalipun pembuktian rasa takut tadi cuma dengan separuh dari biji kurma. Maknanya bahwa dengan infak, bahwa dengan sedekah, itu yang akan bisa membentengi diri kita dari kobaran neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu yang antum semua sudah pada tahu, bahkan apal. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kemudian segera Abu Talhah radhiyallahu taala anhu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, Bairuha adalah harta yang paling aku cintai, maka aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Beginilah praktek atau istijabah dari para sahabah radhiyallahu taala anhu, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sudah menyerahkan jiwanya, raganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, harta-harta orang-orang yang beriman, bi anna lahumul jannah, bahwa untuk mereka itu jannah, untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang penting dan pokok bagi kita bagaimana merealisasikan, membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang kita miliki. Apalagi sekarang ini pas bulan Ramadan, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersedekah berinfak, karihil mursalah, dibagikan angin yang melejit dengan cepatnya, seringnya, dan seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Maka ikhwan fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala yang akan hadir dalam daurah kita nanti tuh, insyaallah mungkin 5 syekh. Di antaranya adalah Syekh Khalid Ad-Dhafir yang biasa telah hadir di tiap-tiap daurah. Cuma mungkin daurah kemarin karena sudah datang, tapi Allah takdirkan apinya meninggal kalau enggak salah, sehingga beliau langsung balik lagi. Yang pertama, ataupun yang kedua adalah Syekh Ali Abu Ammar Hafizallahu Ta'ala. Beliau Syekh yang ada di Aden, ini yang pernah ke Fuyus, insyaallah ngerti siapa beliau. Beliau adalah Syekh yang sangat kuat dengan ilmu usul fikihnya, sehingga barangkali dari kalian kalangan asatidah yang ingin memperdalam ilmu usul, ya nanti bisa hadir di daurah di Al-Ansar. Demikian pula Syekh Hani bin Buraik yang kemarin juga sudah hadir. Kemudian Syekh Usamah bin Sa'ud Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah ketua di Yayasan Taujih dan Irsyad Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang berada di Jeddah. Beliau muridnya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Zaimin, Syekh Ubaid, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya. Artinya benar-benar beliau adalah Syekh yang ma'ruf, tidak diragukan lagi. Kemudian juga Syekh Badr Hafizahullah Ta'ala yang juga turut akan hadir pada daurah kita kali ini. Syekh, tapi bukan Syekh Badr yang kemarin, tapi Syekh Badr yang lain, Syekh Badr bin Muqbil Ad-Dhafiri. Beliau salah seorang Syekh yang juga turut mengisi daurah di Haful Batin. Di mana daurah di Haful Batin itu adalah daurah para masyayikh kibar, Syekh Bukhari, Syekh Ubaid, kemudian Syekh Muhammad, dan Syekh Badr itu termasuk salah seorang yang mengisi di daurah tersebut. Sehingga alhamdulillah para masyayikh yang akan mengisi di tempat kita adalah masyayikh-masyayikh yang tidak diragukan lagi istilahnya keilmuannya, kemakrufannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita semua untuk memudahkan acara tersebut. Sehingga karena banyaknya masyayikh itu juga tentunya butuh untuk lebih banyak lagi dana yang dibutuhkan. Maka ikhwan fiddin hafizakumullahu ta'ala, kita sangat mengharapkan ta'awun antum semua, karena tanpa bantuan antum maka tentunya kami keberatan, kerepotan untuk menjalankan amanah sebesar itu dan seberat itu. Maka ikhwan fiddin hafizakumullah, kita mengingatkan satu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Dan apapun yang kalian infakkan ataupun kalian nazarkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Demikian pula ayat yang semakna dengan ini, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa antiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayakula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqwakum minas salihin. Dan infakkanlah dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian al maut. Kemudian mengatakan ketika itu, laula akhartani, ya Allah, andikan engkau mengakhirkan kematianku, ila ajarin qarib, kepada waktu yang dekat, maka aku akan bersedekah, sehingga aku termasuk dari golongan orang-orang yang salih. Sehingga dari ayat ini mendorong kita untuk tidak menunda-nunda lagi kebaikan yang akan kita lakukan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis Bukhari, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, khudh min sihhatika limaradika wa hayatika min mautika." Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika engkau di pagi hari dan hendak melakukan kebaikan, jangan nunggu-nunggu lagi datangnya waktu sore. Di ketika engkau di sore hari dan di sore itu tidak melakukan kebaikan, amalan baik, amalan yang jelas bermanfaat dan banyak manfaatnya, maka lakukan sekarang itu juga, di sore itu juga. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan untuk bangun. Karena yang namanya naum itu akhul maut, tidur itulah saudaranya kematian. Sehingga apa yang kita bisa lakukan sekarang, ya dilakukan sekarang ini juga. Jangan sampai ditunda dan ditunda karena kita tidak ngerti. Barangkali pas kita menunda, di saat itu kesempatan itu hilang di hadapan kita. Maka ikhwan fiddin hafizahumullahu jami'an, bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dari ana cukup sekian, karena yang namanya apa itu dalil dari Quran maupun Sunnah itu sudah sering antum dengar. Inti dari pertemuan kita bagaimana kita mempraktekan dari apa yang telah kita pelajari dan telah kita kaji. Jangan sampai apa yang kita kaji dan kita pelajari cuman diletakkan di saku tok atau dipajang di tembok-tembok, akan tapi yang paling penting adalah praktek dari ilmu yang telah kita ketahui. Ini yang paling pokok dan pentingnya. Karena yang akan ditanya besok di hari kiamat adalah tentang sudah diamalkan apa belum ilmu yang diketahuinya. Barakallahu fikum. Mungkin dari ana cukup sekian. Kalau ada kekeliruannya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.